lagi basilau sandang bahimboa baitulah baru sana coba sudaro baitulah baru sana coba sudaro. Cabia si bulu ayam kadang rape kadang meranggang kete soap biasa ketiduran kadang baiu dalam rundingan bakakak coba radi kakek mangku kaberan bakakak coba jalan kini pulang rasuk basin pang iyo bae.